السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب فاجعل مجتمعنا غاية غسل الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعند ذكر حبيبه وأوليائه الصالحين تتنزل الرحمات والبركات والنفحات، والصلاة والسلام على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، حبايبنا الأعزاء وعلماءنا الأجلاء، para habaib، para ulama، para kiai، tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim، tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyaknya para habaib dan para ulama yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan majlis ini penuh dengan keberkahan dan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kepada guru kita Tuan Guru Kasyful Anwar, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau panjang umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau istiqamah sehingga terus-terus bisa membimbing para santri-santri untuk mengantarkan mereka menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita merasa tenang di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jika jiwa kita merasa tenang ketika kita menyebut dan melantunkan asma Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Ketika kita berzikir di tempat yang mulia ini, di perkampungan orang-orang yang soleh ini, maka hati kita menjadi tenang, hati kita terasa berbahagia. Ketahuilah ada yang lebih berbahagia dari apa yang kita rasakan, ada yang lebih tenang daripada apa yang kita rasakan saat ini. Mereka adalah orang-orang yang ada di bawah kita ini. Mereka orang-orang yang sudah dikatakan jauh-jauh oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah. Kuburan adalah merupakan taman dari taman-taman surga. Kalau kita yang saat ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terasa tenang, tetapi di sekitar kita masih banyak hiruk pikuk dengan ruwetnya urusan-urusan duniawi. Akan tetapi mereka yang berada di bawah ini, mereka yang ada di kampung ini, mereka yang berada dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raudhah min taman dari taman-taman surga, mereka lebih merasakan jauh berlipat ganda daripada apa yang kita rasakan saat ini. Kalau kita duduk berdesak-desakan di tempat yang sangat mulia ini, maka ketahuilah mereka yang ada di bawah merasakan luasnya kehidupan yang luar biasa. Tempat yang mereka tempati menurut kasat mata kita adalah 1 meter 82 meter. Tetapi ketahuilah bahwa yang mereka rasakan adalah sejauh mata memandang. Seluas itulah tempat yang mereka tempati. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan mereka-mereka orang-orang yang soleh. Ini adalah tempat yang sangat mulia. Lebih-lebih tempat ini dihuni oleh mereka para awliya Allah, para kekasih-kekasih Allah. Mereka orang-orang yang hidupnya diwakafkan untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Guru mulia kita, Tuan Guru Syekh Syarwani Abdan alaihi rahmat wa ridwan, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berdampingan dengan sahibul maqam Al-Habibul Imam Muhammad bin Ja'far Al-Haddad alaihi rahmat wa ridwan. Kalau orang biasa saja berkumpul di dekatnya orang-orang yang soleh mendapatkan satu kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idfanu mautakum fi quburi shalihin, kuburkanlah orang-orang yang meninggal dunia dari keluargamu di dekatnya orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh didekati orang-orang biasa saja, manfaatnya luar biasa. Bagaimana dengan imamus salihin, sahibul maqam? Kemudian di dekatnya juga ada orang yang mulia, al-imam al-syekh Syarwani Abdan alaihi rahmatu wa ridwan. Di saat beliau masih belajar, beliau mengambil dari ulama-ulama besar dari Mekah. Beliau berguru kepada al-imam Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Beliau berguru kepada al-imam Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau berguru kepada Al-Syeikh Hasan Al-Mashad. Beliau berguru kepada Al-Imam Umar Hamdan. Dan masih banyak dari ulama-ulama besar yang di saat itu beliau ambil keberkahan ilmunya. Bukan cuma sekedar belajar di kota Mekah, sekaligus beliau pernah beberapa saat mengajar di Masjidil Haram. Ini adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Keberkahan beliau kemudian tidak berhenti di situ, sampai masuk di kota Bangil, dan kemudian beliau menyebar-nyebarkan ilmunya. Beliau melanjutkan dakwah sekaligus menyambung lisan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui beliau adalah seorang besar, adalah dari murid-murid beliau yang luar biasa. Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani, Guru Martapura, dan masih banyak ulama-ulama yang dilahirkan oleh beliau. Ini pertanda adalah beliau adalah orang yang luar biasa. Beliau adalah termasuk di antara ulama Rabbani, ulama yang betul-betul mewakafkan hidupnya untuk membimbing umat menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita malam ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari para aulia-aulia kita, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, sehingga ketika kita mampu untuk mengantarkan bacaan-bacaan tahlil malam hari ini, mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama-sama mereka nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sanad mereka jelas. Beliau berguru kepada ulama-ulama yang jelas dalam komitmen Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus jelas-jelas daripada zurriyatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Di mana akhir-akhir ini seperti yang dikatakan oleh al-Imam Abu al-Ahwas. Anil Ahwas an Abi al-Ahwas qala la yuqallid ahadukum rajulan fi dini. Jangan seorang di antara kalian itu mengikuti seseorang di dalam agamanya. Fa in amana amana wa in kafara kafara. Kalau yang kita ikuti imannya sempurna, kita akan ikut. Tapi kalau kita ikuti imannya tidak sempurna, maka kita juga akan ikut. Wa in kunta la tudfa'a fal yuqallid bil majid. Kalau jika di antara kalian itu mengikuti seseorang, ikuti orang yang sudah meninggal dunia. Fa innal hayata tu'manu min al-fitnah. Karena orang-orang yang masih hidup ini tidak aman dari fitnah, lebih-lebih di saat-saat akhir-akhir ini. Beliau orang yang luar biasa, kita ikuti sepak terjangnya. Hidupnya diwakafkan untuk beribadah, hidupnya diwakafkan untuk Allah, hidupnya diwakafkan untuk dakwah, hidupnya diwakafkan untuk Rabbi Murabbi Ruh. Sebagai pembimbing dan pendidik yang mengantarkan anak-anak santri menjadi orang-orang besar. Ketika kita melihat orang-orang seperti ini, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang patut kita ikuti dan kita tauladani. Dan akhir-akhir ini, banyak di antara orang-orang yang diberikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia. Satakunu fitanun kakibain laylil mudlim, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradhi minat dunia. Akan terjadi fitnah yang dihadapi oleh umat seperti kegelapan malam yang berkumpang-kumpang saking samarnya fitnah tersebut. Pagi-pagi masih menjadi seorang mukmin, sore sudah berubah menjadi kafir. Sore masih menjadi orang mukmin, pagi sudah berubah menjadi kafir. Bahkan dari samarnya fitnah ini sampai-sampai Al-Habibul Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau mengatakan alaihi rahmatu wa ridwan, beliau mengatakan waqad kathura fi hadha zaman at-tasabulu fil kalam. Sungguh banyak di zaman ini. Zaman ini artinya zamannya Al-Habibul Imam Abdullah bin Husain, bukan zaman kita sekarang. Kalau zaman kita sekarang lebih parah lah. Waqad kathura fi hadha zaman at-tasabulu fil kalam. Sungguh banyak di zaman ini orang-orang yang meringankan, yang mentengkan, takhahul di dalam berhujjah. Hatta yakhruja minhum al-fadl tukhrijuhum an-Islam. Uhum la yaruna dalika damban fadlan an-kawnihi kufran. Banyak ucapan-ucapan yang mereka ucapkan sampai mengeluarkan diri mereka dari Islam. Tapi mereka tidak merasa berdosa. Apalagi mereka merasa bahwa sudah keluar dari Islam. Sehingga yang pantas kita jadikan panutan adalah mereka-mereka orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan iman-iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat-saat yang mengerikan saat ini, banyak sekali orang-orang yang akan mendangkalkan keimanan kita. Ketika kita duduk di majlis yang sangat mulia ini, majlis yang dikatakan oleh Nabi Rawdah bin Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga. Tapi masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang sering ziarah kubur itu adalah kubu-kubu. Mereka para penyembah-penyembah berhala. Ini adalah karena kedangkalan mereka. Karena tidak terus mereka bersambung dengan mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadratul Imam Asy-Syaikh Syarwani Abdan diundang oleh Allah pada tahun 89. Berarti 27 tahun beliau sudah menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka-mereka yang tidur di sini adalah mereka orang-orang yang istirahat di Raudhah min Riyadil Jinan. Maka ribuan tahun pun mereka istirahat di tempat ini. Ketika mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak merasakan ribuan tahun, tapi mereka hanya merasakan sebentar saja. Saking nikmat yang mereka rasakan di alam surga dan di alam kubur mereka. Seorang ahli tafsir yang bernama Al-Imam Dawani Sya'rawi mengatakan, ketika orang-orang yang mulia istirahat di alam kuburnya selama ribuan tahun, dan saat mereka bangun dari alam kuburnya, mereka ditanya, berapa lama kau tidur ini? Maka mereka akan menjawab, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Sepertinya saya tidur cuma satu hari atau setengah hari saja. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita juga akan merasakan seperti yang mereka rasakan. Ratusan ribu tahun kita akan tidur di alam kubur ini, tetapi kita hanya merasakannya satu hari atau cuma setengah hari saja, karena kenikmatan yang akan kita peroleh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru mulia kita, Tuan Guru Kasyful Anwar, hakikatnya adalah mendidik kita untuk berusaha menjadi anak-anak yang bidul walidin. Karena Al-Habibul Imam Sultanul Ilim Al-Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah Al-Shadir Hafizahullah wa ra'ah, beliau pernah mengatakan bahwa seseorang di dalam melengkapkan pengabdiannya kepada orang tua dibagi menjadi empat kelompok. Yang pertama dan yang paling tinggi adalah mereka orang-orang yang birrul walidain fil hayat wa ba'da wafat. Mereka orang-orang yang mampu mengungkapkan birrul walidain ketika masih hidup dan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Ini ungkapan daripada birrul walidain yang diajarkan oleh Tuan Guru Kasyful Anwar kepada kita. Birrul walidain fil hayat wa ba'da wafat. Dan tidak ada ibadah yang paling tinggi di sisi Allah setelah Allah perintahkan kita untuk ibadah kepada Allah kecuali birrul walidain. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni. Perhatikan ayat ini. Allah berfirman, wa bil walidayni ihsana, dengan pakai bahasa ihsan. Dan ihsan tidak dipakai oleh Allah kecuali pengabdian yang tertinggi dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan hanya dipakai untuk pengabdian seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Man ihsan?" Qala an ta'budu Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Islam. Yang nomor dua tertinggi iman, dan yang paling tertinggi adalah ihsan. Pengabdian seorang hamba kepada Allah pakai bahasa ihsan. Dan pengabdian seorang manusia kepada orang tuanya dengan memakai bahasa ihsan. Wa bil walidaini ihsan, sama. Dan apapun yang kita lakukan, kita belum mampu untuk membalas kedua orang tua kita. Sehebat apapun yang akan kita lakukan, kita tidak bisa membalas kedua orang tua kita. Ini guru-guru yang kita mengajarkan kita untuk bil walidaini. Duduk kita malam hari, mengingatkan kita bagaimana orang tua kita. Ketika salah seorang pemuda dari negara Yaman menuju ke Mekah, sambil menggendong ibunya, dari saking kepinginnya dia membalas kebaikan si ibu. Dari negara Yaman menuju ke Mekah berbulan-bulan dia berjalan sambil menggendong ibunya. Saking kepinginnya dia balas ibunya. Setelah sampai di Mekah, dia lakukan tawaf. Ibunya digendong. Selesai melaksanakan tawaf, dia kerjakan sa'i. Ibunya digendong. Setelah melaksanakan sa'i, dia lakukan wukuf di Arafah. Ibunya digendong. Ketika wukuf di Arafah, dia berdoa sambil menggendong ibunya. Dia langsung melaksanakan mabit di Muzdalifah, ibunya digendong. Berangkat ke Mina untuk lempar jumrah, ibunya digendong. Selesai melaksanakan ibadah haji, bawa ibadah, selesai semuanya sambil menggendong ibunya. Kemudian, dia bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa arba. Wahai Abdullah bin Umar, aku datang dari negara Yaman sambil menggendong ibuku, karena aku ingin membalas kebaikan kedua orang tuaku. Kemudian aku laksanakan ibadah haji dengan sempurna sampai menggendong ibuku. Apakah yang demikian ini aku sudah membalas kebaikan ibuku kepada aku. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, engkau belum bisa membalas jasa ibuku walaupun satu kali jeritan ketika aku dikeluarkan dari perutnya, walaupun satu kali rintihan ketika aku dikeluarkan dari perutnya, walaupun satu kali tangisan ketika aku dikeluarkan dari perutnya. Mari kita bayangkan ibu kita masing-masing dalam rangka untuk lebih meningkatkan ibu kualitas kita. Berapa kali ibu kita menangis ketika mengeluarkan kita? Berapa kali ibu kita menjerit karena kesakitan ketika melahirkan kita? Berapa kali ibu kita merintih ketika melahirkan kita? Satu kali rintihan, kita tidak bisa membalas rintihan. Satu kali jeritan, kita tidak bisa membalas jeritan itu. Satu kali tangisan, kita tidak bisa membalas tangisan itu. Walaupun kita menggendong ibu kita dari rumah kita menuju ke Makkah bukan Roma untuk melaksanakan ibadah bersama-sama dengan beliau. Inilah. Makanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan ibu walidain di atas. Setelah Allah perintahkan kita beribadah kepadanya. Wabil walidain ihsan. Seorang ayah dilaporkan oleh anaknya di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayahku tiap hari mengambil uang. Tolong nasihati dia. Panggil ke sini ayah. Ketika nyampe, ayah tersebut ditanya, apakah benar engkau setiap hari mengambil uang anakku? Betul, wahai Nabi. Izinkan aku mengeluarkan beberapa kata-kata yang ada di dalam hatiku, wahai Rasul. Keluarkan apa yang ada di dalam hatiku. Maka orang tua tersebut mengatakan, bodoh juga mauluh, dan buat mauluh, dan musuh juga ya Allah. Tuhan menghibah ajmi alaika wadhan hati. Setiap pagi, aku suapi kamu, wahai anakku. Aku minumi kamu, wahai anakku, dari susu yang aku perah tiap hari, sampai kamu terbiasa dan sampai kamu tumbuh besar. Ida laylatum ma'at, tapi subbilam abid, disubbika illa zahiran ataman malu. Ketika datang waktu malam, dan saat itu kau sakit, maka aku malam-malam tidak tidur karena aku menjaga dirimu ketika kamu dalam keadaan sakit. Taqarrada ka'anni annal matlubu dunaka billati turidta wa 'aini kamal. Takkan-akan saja yang sakit bukan kamu, wahai anak. Dan sesekali air mataku mengalir. Sesekali mataku mengeluarkan air. Taqarrada nafsi wa inni lata'adamu annal mauta waktumu ajalu. Diriku ketakutan akan kematianmu. Padahal pada saat itu aku yakin bahwa kematian itu pasti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa namma balagta sinna wal ghayat allati ilaika ma kuntu fika uhammilu. Maka ketika kamu menjadi anak yang sudah dewasa, di mana aku harap-harapkan kamu, ternyata perbuatanmu seperti ini kepada orang tua. Ja'alta jazai zilfatan wa mabadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Engkau balas orang tua dengan balasan seperti itu. Seakan-akan engkau yang memberikan kenikmatan kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata menangis sambil mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Bilul walidain fil hayah wa bilul walidain ba'da wafat. Ketika orang tua kita meninggal dunia, kita masih bisa dan masih terus diajukan untuk senantiasa bilul walidain. Seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedua orang tua aku meninggal dunia, masihkah aku bisa untuk melakukan bilul walidain kepada mereka ya Rasulullah? Wala na'am, masih bisa. Apa itu Rasul? As-salatu alaihima, doakan keduanya. Wal istighfaru lahuma, istighfar untuk keduanya. Kemudian wa infadu ahdihima, melaksanakan janji-janji yang pernah dia lakukan, dia janjikan. Kemudian kemudian wasilaturrahim antara usul kita bagaimana menyambung hubungan silaturrahim kedua orang tuamu yang tidak bisa tersambung kecuali oleh keduanya. Abdullah bin Umar as-Sahabil Jalil ketika melakukan perjalanan di Mekah, maka kemudian ketemu dengan seorang badui. Kudanya diberikan kepada badui, surbannya dilepas dan diberikan kepada badui. Sahabat yang mendampingi mengatakan, "Ya Ibn Umar, wahai Abdullah bin Umar, ini orang badui. Dia senang dengan pemberian walaupun cuma sedikit. Kenapa kau kasihkan semuanya? Apa yang kau miliki?" Dia mengatakan, "Inna abahu kana yuhibbu Umar." Ayahnya badui ini dulu cinta sama sahabat Umar, sama Sayyidina Umar. Maka aku sambungkan kepada keberadaanku demi untuk menyenangkan ayahku, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa arba. Dan saya ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri ayyakhira ar-rajulu ahla buddi abih." Termasuk birrul walidain yang paling tinggi adalah apabila seseorang nyambung dengan orang yang dicintai oleh orang tuanya. Birrul walidain fil hayah wa ba'dal wafat. Yang kedua kata hadis salim hafizahullah, birrul walidain fil hayah wa uqubul walidain ba'dal wafat. Ada orang-orang yang ketika orang tuanya masih hidup, kemudian ketika dia sudah meninggal dunia, dia sudah lepas hubungan dengan orang tuanya. Dianggapnya orang tuanya sudah meninggal, sudah tidak ada kontak hubungan lagi dengan orang tuanya. Inilah yang akhir-akhir ini sangat rawan. Dari faham-faham yang kurang benar, dari faham-faham yang tidak pernah diambil dari faham aslahuna, asalnya. Ini faham akhir-akhir ini banyak bermunculan. Dianggapnya kalau orang sudah meninggal dunia, mati-mati selesai ini tidak. Banyak orang-orang yang orang tuanya ketika masih hidup luar biasa, masya Allah dijaganya. Tapi begitu orang tuanya sudah meninggal dunia, tepat. Tidak nyambung lagi dengan orang tuanya. Ini adalah tipe daripada orang-orang yang birrul walidain fil hayah wa uqubul walidain ba'dal wafat. Yang ketiga, uqubul walidain fil hayah wa birrul walidain ba'dal wafat. Orang-orang yang ketika orang tuanya hidup tidak pernah diperhatikan. Dan saat orang tuanya meninggal dunia, dia sudah mulai menyesal. Lantas kemudian, dia bertobat, dia doakan orang tuanya. Dan hampir setiap amal ibadah yang dia lakukan, dia minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan amal perbuatan yang aku lakukan ini pahalanya untuk orang tuaku." Mudah-mudahan, apa yang kita lakukan malam hari ini, pahala zikir kita, pahala ziarah kita, pahala baca surat Yasin kita, mudah-mudahan akan diberikan pahalanya untuk orang tua-orang tua kita. Dan orang tua kita akan mendapatkan pahala yang kita lakukan saat ini lebih besar dari pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innar rajula la yastaghfiru li abihi la yastaghfiru li abayhi wa kana 'an lahumma hatta yastaghfira Allahu barran." Dan sesungguhnya seseorang terus-terusan mintakan ampun untuk orang tuanya, terus-terusan mendoakan orang tuanya, padahal dia dulu ketika hidupnya adalah anak yang berbukul walidain, tapi karena dia terus menyambung dengan orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kemudian orang ini dicatat di hari kiamat sebagai anak yang birrul walidain, berbukul walidain fil hayah, wa birrul walidain ba'dal wafat. Mudah-mudahan orang tua kita semua diampuni dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling tidak baik, yang paling sangat tidak beruntung adalah mereka orang-orang yang uqubul walidain fil hayah wa ba'dal wafah. Mereka orang-orang yang tidak pernah perhatian kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup dan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Ingat kata para salaf-salaf kita, para ulama-ulama kita, al-birru salaf, perbuatan baik kepada orang tua kita adalah ditanggung oleh Allah. Ini utang yang artinya nanti pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak-anak kita semuanya. Ya, ketika kita diberikan kemudahan untuk birrul walidain fil hayati wa ba'dal wafat, maka bisa dipastikan anak-anak kita pasti akan birrul walidain kepada kita. mendapatkan kita tanpa kita suruh, pasti mereka akan birrul walidain kepada kita ketika kita masih hidup dan ketika kita sudah meninggal dunia. Birru aba'akum wa birru abna'akum. Birrul walidain kalian kepada orang tua ketika mereka masih hidup dan meninggal dunia, pasti anak-anak kalian akan digantikan oleh Allah anak-anak yang birrul walidain. Mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita mendapatkan hujan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama guru mulia kita, Tuan Guru Syekh Wani Abdan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul jadikan makamnya kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kuburannya adalah taman dari taman-taman surga. Demikian juga dengan siapapun yang hadir dan siapapun yang berada di sekitar makam beliau. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburan-kuburan mereka adalah raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita semua yang masih diberikan kesempatan hidup, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, terutama guru-guru kita, guru mulia kita, para habaib kita, para sepupu-sepupu kita. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan sehat walafiat, beliau-beliau diberikan panjang umur di ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bahagia bersama orang tua kita di dunia, mudah-mudahan Allah pun juga akan mengumpulkan kita bersama orang tua kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua sehat wal afiat, dan kesehatan itu akan dihiasi dengan istiqomah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mudah-mudahan apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengundang kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Berkah daripada guru mulia kita Syekh Syarwani Abdan dan Habib Muhammad bin Ja'far Al-Haddad, juga para auliya yang saat ini sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmat dan lezatnya munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan bagaimana hasil jeripaya mereka ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia bil maisarah wa hajat al akhirah bil maghfirah. Hadza ma aqulu lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.